لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada hadis Abu Hurairah dalam kitab Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan ini teranggap hadis terakhir beliau bawakan dalam bab iman bil qadar, masalah kewajiban iman terhadap takdir sebagai rukun iman. Hadis Abu Hurairah telah lalu beberapa penjelasan tentangnya. Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah, semangat, giat, antusias terhadap yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu melemah, jangan kamu malas berpangku tangan. Hadis mengajarkan kepada setiap muslim dan tentunya juga muslimah untuk hazm dalam segala hal. Hazm artinya dia serius dan bersungguh-sungguh dalam urusan yang itu bermanfaat baginya, baik dalam perkara duniawi maupun terlebih ukhrawi, masalah agamanya. Itulah berarti mengajarkan kepada setiap muslim, muslimah untuk ikhtiyat, mengambil langkah untuk berjaga-jaga, asbab ikhtiyat agar selamat dari segala yang bisa memadharatkan dia dalam urusan dunianya maupun akhiratnya. Ihtab, berhati-hatilah, ambil langkah untuk menyelamatkan dan melindungi kamu dari segala kejelekan. Maka demikian segala urusannya hendaklah dia menjaganya. Sebab-sebab yang karenanya hak-hak dia terjaga, tidak terbengkalai, tidak terabaikan, tidak tersia-siakan, tidak terzalimi. Ambil asbab untuk menjaga semua itu. Kalau semua sudah dia lakukan, asbab, subhanallah, terjadi sesuatu di luar kehendaknya, ya sudah. Qadarullahi wa ma syaa'a fa'ala. Atau seperti hadis lain di Abu Dawud, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Misalnya itu gudang tempat penyimpanan barang-barang dia, mungkin sembako misalnya, atau apalah dia sebagai saudagar, pedagang beras atau apa, disimpan di situ. Dan itu hak dia, harta yang Allah perintahkan untuk dijaga agar tidak tersia-siakan, tidak terzalimi, maka di asbabnya dilakukan, digembok, bangunannya pun dipastikan kuat, tidak mudah dibobol. Enggak cukup itu, mungkin perlu satpam. Ini semua asbab dia jalani untuk menjaga hak dia. Ini hazm. Begini makna hazm. Dia bersungguh-sungguh dan terbukti dengan langkah-langkah dia tadi. Kalau kemudian setelah itu semua, subhanallah, satpamnya misalnya ada dua, na'udzubillah, dirampok 20 orang yang enggak berkutik, ya sudah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, mau bilang apa? Artinya jangan melemah. Asbab tidak kamu jalani, ikhtiyat tidak kamu lakukan, terjadi sesuatu kemudian kamu katakan, ya sudah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, qadarullah. Nah, kesalahan ada padamu. Kamu lalai, kamu menyia-nyiakan hak yang seharusnya kamu jaga. Di dalam hadis, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini kepada umatnya, beliau ingatkan, wala ta'jaz, jangan kamu melemah. Melemah dalam mempertahankan dan menjaga hak-hakmu. Melemah, tidak mau hazm, kurang bersungguh-sungguh menjalani asbab yang seharusnya itu bermanfaat baginya. Oleh karena itu, ketika seseorang mengaku hak atau harta milik orang lain, oh, ini milikku, entah itu tanah atau apa misalnya, rumah, lalu dia mudai sebatas ngaku-ngaku, ini sahibul hak, yang punya sesungguhnya ya'jaz, malas, melemah, tidak menjaga asbab, tidak berikhtiar, melemah, ya sudah, biarkan, hasbiyallah wa ni'mal wakil, diakui orang, ini mau apa, biarkan, tidak ada usaha, tidak ada kesungguh-sungguhan, tidak ada perjuangan dari dia untuk membela atau mempertahankan hak-haknya. Setelah orang itu pergi, dia berkata, hasbiyallah wa ni'mal wakil, yang terambil haknya. Mendengar itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innallaha yalumu 'alal 'ajz. 'Ajz. Makanya Rasul katakan di sini, wala ta'jaz. Allah mencela, Allah enggak senang dengan ajiz, orang lemah, berpangku tangan, malas untuk berjuang, menjalani asbab dan ikhtiar melindungi hak-hak dia. Allah cela itu ajiz. Walakin alaika bil kayyis, semestinya kamu lebih sungguh-sungguh. Kalau itu misalnya tanah atau rumah, tunjukkan, oh ini milik saya, ini surat-suratnya, surat-suratnya pun dia jaga. Misalnya itu sertifikat, harus ada stempelnya ini, harus itu, harus dilegalisir. Misalnya dia jalani semuanya demi terjaganya hadiah. Hadal kayis, hadal hirs, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah untuk yang bermanfaat bagimu. Dijalani semuanya. Fa idza ghalabaka mru'un faqul hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kalau sudah semua itu kamu jalani, masih kamu terkalahkan oleh seseorang, baru kamu katakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jangan kamu nyaloyo, kamu nyamalas, berpangku tangan, terjadi sesuatu kemudian kamu katakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kamunya ajiz, tidak hirs, tidak ada hazm untuk melakukan segala yang bermanfaat dalam urusanmu. Maka di sini Rasul ingatkan, ihris ala ma yanfa'u, ista'in billah wa la ta'jaz. Asbab jalani, ikhtiar lakukan, tapi jangan kemudian kamu pasrah dan percaya kepada usahamu sendiri. Jangan kamu bersandar dan yakin semuanya berhasil karena upaya kamu, jerih payahmu, keringatmu. Jangan. Yang Nabi katakan wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah setelah asbab kamu jalani. Ikhtiyat kamu jaga, sta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan kamu lemah, melemah dalam segala yang seharusnya kamu lakukan, malas, tidak mau bergerak, tidak mau mengambil sesuatu yang itu seharusnya menjadi tanggungan dan kewajiban dia. Allah subhanahu wa ta'ala ketika Rasul sebutkan ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah, menunjukkan sebab-sebab semua tidak memiliki pengaruh dan manfaat pada zatnya, zatul asbab. Usahamu bukan itu yang berpengaruh secara mutlak pasti menyelamatkan kamu. Ikhtiar kamu bukan itu yang menentukan segalanya, tetapi yang berpengaruh dan yang menentukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang musabbibul asbab, penentu sebab itu berpengaruh, berguna atau tidak. Allah yang tentukan. Berapa banyak contoh obat misalnya, asbab untuk sembuh. Asbab, apa pasti kamu sembuh dengan minum obat? Belum tentu. Berapa banyak orang minum obat ini, minum obat itu, dokter sini, dokter situ, enggak sembuh. Padahal secara hitungan manusia, obat ini asbab, diminum akan memerangi penyakit ini, mengusir penyakit itu, menyembuhkannya. Dokternya akan heran, ajib, sudah habis resepnya, sudah, tapi enggak ngaruh, enggak ada efeknya, masih sakit, bahkan mungkin lebih parah. Bukan zat asbab itu yang berpengaruh, bukan itu yang bermanfaat secara tersendiri, punya pengaruh sendiri, kuat pada dirinya, mempengaruhi, menyembuhkan kalau dalam bab sakit. Tetapi Allah, makanya ista'in billah. Asbab jalani, tapi ketergantunganmu, keyakinanmu yang menyembuhkan, yang menentukan, hanya Allah Rabbul Alamin. Dia yang kuasa atas segalanya. Fa in asabaka syai fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Baru setelah semua itu, kalau terjadi sesuatu padamu yang tidak kamu senangi, jangan sekali-kali kamu katakan, kalau saja aku lakukan ini, seandainya, lau, pasti kejadiannya lain, akan begini dan begitu. Walakin kul, tapi katakanlah, qadarullahi, wa masya'a fa'al, atau wa masya'a sona'. Itu, ini adalah takdir Allah, dan segala yang ia kehendaki, itu yang ia lakukan. Fa'inna lau, taftahu amala syaitan, karena lau membuka pintu-pintu syaitan. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Islam, syariat yang mulia ini, menyenangi dan mengajarkan kepada kita umatnya untuk munsyarihus sadr, untuk dada ini lapang. Artinya orang itu dalam keadaan senang, tentram, bahagia, tenang. Bukan sebaliknya, sempit dadanya, sesak, menyimpan kesedihan yang dalam, sumpek dan gundah gulana, itu dilarang dan diperintahkan untuk dihindari segala sebab-sebabnya. Oleh karena itu, dilarang oleh Rasul untuk berkata lau. Karena itu kalau kamu buka, membuka pintu syaitan. Karena tahassur, tadajjur, membuat orang kecewa, menyesal. Kenapa? Seandainya saja tadi aku lewat sini misalnya, seandainya aku naik ini, seandainya, pasti gak seperti ini kejadiannya. Aduh, kenapa? Dia sesali. Karena penyesalan itu, akhirnya dia sumpek, sedih. Kesedihan itu membuat sesak dan sempit dadanya. Berpikir, mikiri, seandainya. Kenapa tak, misalnya anaknya sakit, kenapa tak bawa ke dokter itu? Kenapa ke rumah sakit itu? Seandainya ke rumah sakit saya yang sana, seandainya ke dokter yang itu, pasti sembuh. Gak mati seperti ini misalnya meninggal. Kenapa dia menyesal, merasa dia yang bersalah, merasa dia yang ini, terus berkepanjangan. Dan itu berpengaruh buruk pada kejiwaan dan mentalitas seorang hamba. Segalanya, bahkan lebih luas, terkadang ketika kita melihat atau mendengar sesuatu yang kita gak senang, kita mangkel melihatnya, pegel mendengar itu. Apalah berita misalnya, informasi terjadi ini begitu, ini begini. Mangkel kita mendengarnya, pegel hati ini, sempit dada ini. Dan itu berpengaruh buruk akhirnya pada diri kita. Kitanya merengut, sempit dada, hati mengecil. Bahkan tidak jarang berpengaruh kepada ibadah kita secara tersendiri. Ibadah kita sendiri. Sholat akhirnya gak khusyuk. Karena bawaannya teringat-ingat terus yang terdengar tadi. Informasi tadi misalnya. Apa yang kita lihat. Mungkin berpengaruh kepada akhlakiat, suluk. Imbasnya kepada adab dan akhlak kita. Mungkin kepada istri, mungkin kepada anak, bawaannya marah, bawaannya bentak-bentak, bentak ini, sumpah. Makanya hal-hal yang jelek yang membuat dada seseorang menyempit tidak disenangi dalam syariat. Dan itu dari ajaran syaitan. Lau dilarang di dalam syariat untuk diucapkan. Kalau dengan pengertian ini. Begitu pula kita tahu secara umum dalam perkara ini. Rasul SAW mengajarkan kalau kamu mimpi jelek. Terbangun dalam keadaan gelisah dirimu. Mungkin nafasmu masih terengah-engah. Na'udzubillah mimpi dikejar orang, mau dibunuh atau apa semisalnya. Kamu bangun itu seperti sungguhan. Gelisah. Hanya Rasul ajarkan meludah ta'awud. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Meludah ringan ke kirimu 3 kali. Rubah posisi tidurmu. Mungkin kamu tadi ke arah kiri, bagian kiri itu rubah sekarang ke kanan. Mungkin kepalamu tadi di sana, rubah kepalamu di sini. Agar tidak berkepanjangan syaitan mempermainkan kamu. Dilarang untuk diceritakan ke orang lain. Aku semalam mimpi ini, begini. Dampaknya akan jelek kepadamu. Apalagi kalau itu orang gak ngerti ilmu. Wala orang soleh. Ditambah-tambah ibu, oh, jangan-jangan nanti kamu begini. Berarti begini, oh, ini. Beban dalam pikiranmu. Iya ya, waduh. Apa ini akan terjadi? Mimpinya begitu, ini. Terbawa dalam keseharianmu. Ibadahmu jadi gak karuan. Gak ada khusyuknya. Akhlakiatmu berubah, turun. Subhanallah, mulianya syariat. Najwa dilarang. 3 orang, yang 2 ngomong rahasia tanpa minta izin atau melibatkan yang ketiga. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladina amanu. Itu dari syaitan, kata Allah, untuk membuat hazin orang yang beriman. Tadi sempit dadanya, dia jadi bersuudzon macam-macam. Kenapa aku gak diajak bicara? Kenapa jangan-jangan aku yang diomongi? Apa aku ini kurang gak dilibatkan? Apa syaitan membuat dirinya seorang mukmin inginnya syaitan hazin. La, Islam sebaliknya, khalli munsyarih. Biar dirimu lapang, jiwamu, dadamu terbuka. Karena pengaruhnya pun baik, kamu sholat jadi enak. Ya. Akhlakiatmu demikian, ketemu teman, ahlan wasalam, bisa ringan. Bersama anak istri pun demikian, baik ketika dadamu lapang. Al-muhim, kembali kepada lau, seperti Rasul sebutkan sallallahu alaihi wasallam, membuka pintu syaitan berkepanjangan, akhirnya jadi pikiran, beban. Pernah apa disebut namanya, anak ketemui seseorang, dia merasa bersalah atas kematian istrinya sampai meninggal istrinya. Kenapa, seandainya anak berobatkan, ya ini dia berobat, cuman ya kadang bawa puskesmas atau dokter biasa, dokter umum gitu. Ya Allah, anak yang salah, anak yang dosa ini, anak yang keliru. Seandainya anak bawa ke spesialis, seandainya begini, ya Allah. Dia bersedih, bersedih, bersedih, merasa salah, merasa seandainya dia begini, seandainya gak akan mati istrinya. Dan itu berkepanjangan, berkepanjangan pada dirinya sampai gak karuan. Bukan hanya stres, depresi. Sekian lama, berbulan-bulan gak mau mandi. Mengurung diri, gak mau keluar, takut ketemu orang. Na'udzubillah. Padahal awalnya orang normal, genah. Syaitan membuka. Begitu dia mengatakan lau, menyesali atas apa yang terjadi, kecewa atas dirinya sendiri, kenapa begini, seandainya, seandainya, jadi enggak karuan. Shalawatu Rabbi wa salamuhu alaih, bimbingan dan obat jiwa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ketika Rasul katakan ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jaz. Mungkin, atau para ulama sebutkan, dari sini amal perbuatan manusia terbagi menjadi satu perbuatan yang itu bermanfaat baginya, amalan berguna baginya. Kedua, amalan yang itu bermadarat bagi dia. Yang ketiga, tidak bermanfaat, tidak pula bermadharat. Tentunya dari tiga ini, seorang yang aqil, seorang yang mengambil wasiat Rasulnya, harus untuk menyibukkan diri dengan amalan perbuatan yang itu bermanfaat baginya. Ihris ala ma yanfa'uka. Cari, kejar, sibukkan dirimu dengan yang amalan itu berguna bagimu. Berapa banyak orang menyibukkan diri dengan sesuatu yang itu tidak ada manfaatnya, tidak ada madharatnya bagi dia, dan itu sudah kerugian. Terlebih bahkan yang itu gak ada manfaatnya, madharat yang ada baginya, merugikan dunianya, merugikan akhiratnya. ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah terhadap manafi'ud dunia, manfaat-manfaat duniawi, ataupun itu manafi' diniyah, terlebih itu manfaat-manfaat ukhrawi, masalah agama untuk akhiratmu. Ihris ala ma yanfa'uk. Misalnya contoh saja, dalam perkara akhirat, masalah agama, kamu dihadapkan pada dua pilihan, tidak bisa tidak, salah satu yang harus kamu ambil. Imma mendatangi ziarah silaturahmi kepada saudaramu, kakakmu atau adikmu, atau ziarah silaturahmi ke amimu, saudara bapakmu. Harus salah satu diambil misalnya, tidak bisa tidak. Atau misalnya di hari yang sama, contoh kasus lain, amimu mengundang, di hari yang sama pula saudaramu mengundang, harus didatangi dan tidak bisa dijamak. Maka yang kamu utamakan mana? Mayan fa'uka, saudara lebih manfaat dan hak dia lebih besar daripada hak seorang ami. Silah menjaga silaturahmi kepadanya lebih berpahala, lebih besar manfaatnya ketimbang seorang am. Walaupun keduanya baik, keduanya manfaat, berpahala, tapi perkaranya ingat apa yang Rasul katakan. Ihris ala ma yanfa'uka, mana yang lebih manfaat bagimu. Saudara dalam kasus ini. Demikian dalam contoh-contoh yang lainnya. Wala ta'jaz, wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Dalam segala urusanmu. Dalam riwayat disebutkan is'alullah atau liyas'al ahadukum hajatahu, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu. Masing-masing dari kalian mintalah hajatnya kepada Allah. Hatta yas'ala syi'tha na'lihi idhan qata, bahkan tali sandalnya ketika itu putus. Zaman dulu sandal itu kasih tali itu ke tumit putar. Al-Muhim, kalau kemudian tali sandal ini putus, minta kepada Allah, ya Allah, tali sandalku putus, beri aku rezeki atau ini untuk menggantikannya. Hanya disebutkan dari para ulama salaf, kanu yas'alunallah kulla hajatihim hatal milh. Mereka ulama salaf meminta kepada Allah segala hajatnya sampai urusan garam dapur. Garam yang enggak ada harganya nilainya. Tapi karena ketawakalan mereka kepada Allah begitu besar, berharapnya begitu kuat kepada Allah dan mengamalkan yang Rasul perintahkan, ista'in billah, hatta urusan garam pun dia mereka mintakan kepada Allah. Dan begitulah para nabi, bahkan anbiya alaihimussalam, seperti yang Allah kisahkan tentang nabinya Musa alaihissalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini sangat butuh, sangat fakir terhadap kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Ya, ini makna ayat. Beliau minta makanan kepada Allah, lapar. Khair yang dimaksud dalam ayat makanan, karena lapar minta kepada Allah rizki atau ini agar bisa makan, mendapat makanan yang mencukupi beliau alaihi salatu wassalam. Begitulah para anbiya, bahkan tentunya yang lebih besar dari itu, urusan agama, iman, akidahnya, dirinya, anak istrinya, minta kepada Allah segala sesuatunya. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah. Menunjukkan orang kalau pasrah kepada dirinya sendiri, kepada usahanya, ghair muwaffaq, tidak akan mendapat taufik dari Allah. Talibul ilm misalnya, kamitslikum wa mithluna, seperti kita semua penuntut ilmu, tahu ini bermanfaat, maka awal-awalnya haris, mangat, ya, megang kitab, murojaah, baca, dengar, nulis, dan seterusnya. Tapi berjalan waktu, mulai kendor semangatnya, melemah, berkurang, berkerang, malas untuk murojaah, malas ibadahnya, dibangunkan sulit. Ista'in billah. Oleh karena itu minta pertolongan kepada Allah, hatta bangunmu untuk sholatmu, minta pertolongan kepada Allah. Kalau kamu tidak mendapat taufik, hatta dibangunkan 10 musyrif gak akan bangun. Ada saja celah dan cara untuk malas. Sudah bangun dari kasur, sudah turun, ngobrol di tempat wudu, mainan, sampai komat sudah dikumandangkan pun masih mainan air di tempat wudu. Bermuafak, tidak mendapat taufik. Imam sudah tahu dari kau masuk Fatihah, kamu masih bulat di tempat wudu. Waliyadzubillah, sebagian lama di kamar mandinya, tempat syaitan, najis, bau, kotor, senang berlama-lama di dalam hammamah. Mahadha. Padahal kamu tahu sholat bermanfaat bagimu. Ihris ala ma yanfa'uk. Mana hirismu? Kamu ajiz saat itu, tidak mengambil yang bermanfaat bagimu. Kamu lama-lamakan bangunmu, berat suruh bangun. Kamu lama-lamakan wudhumu, kamu lama-lamakan di hammam dan semisalnya. La ta'jaz, sta'in billah. Begitu pula dalam talabul ilm, sta'in billah, minta pertolongan kepada Allah untuk selalu semangat, selalu ikhlas, dijaga, gak perlu dioprak-oprak. Musyrifnya naik, ayo turun, ayo tasmi, ayo ini. Tapi dari dirimu sendiri tumbuh semangat itu. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'al, harus kita imani bahwa perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Tidak akan Allah lakukan sesuatu kecuali pasti ada hikmah, ada kebaikannya. Terkadang itu tampak oleh kita, terkadang enggak tampak. Enggak paham kita kenapa ini. Tapi kadang bisa diketahui jelas, ini hikmahnya. Yang penting bukan kita tahu atau tidak tahu, yang penting iman kita tetap yakin, berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Tidak Allah tentukan ini semua, tidak Allah takdirkan apa yang terjadi pada kita kecuali ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Makanya Allah katakan wa ma tasyauna illa an yasha Allah, kehendak kalian semuanya dibawa kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki terjadi, tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi yang kalian inginkan. Ditutup ayat dengan innallaha kana aliman hakima. Setelah bicara tentang kehendak Allah, Allah tutup dengan Allah maha tahu dan maha hikmah. Karena masyiatullah tidak akan lepas dari hikmahnya, pasti erat hubungannya, gak akan sia-sia semuanya, gak akan begitu saja, tapi ada hikmah. Cuman terkadang manusia mengetahuinya, terkadang tidak mereka ketahui. Hanya Allah katakan wa aza an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kalian benci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Kamu sebagai manusia tidak menyenanginya. Kamu rasa itu pahit, berat, enggak enak. Ya Allah, alim, hakim. Berapa banyak kasus saat terjadi orang gak terima, orang mangkel dan sedih atau ini. Subhanallah, berjalan waktu sebulan, dua bulan, dia baru sadar. Ternyata baik. Yang kemarin dia benci, tidak dia senangi. Terkait keluarga misalnya, di ayat lain, asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Mungkin kalian benci, enggak senang, tapi Allah jadikan padanya kebaikan untuk kalian. Ini seorang suami misalnya tidak menyenangi istrinya karena satu dan lain sebab, tapi di situ Allah jadikan kebaikan banyak untuknya, khairan katsiran. Misalnya lahir darinya anak, keturunan, berbakti, jadi anak soleh kepada kamu sebagai bapaknya. Rizki Allah permudah bagimu, Allah perbanyak melalui istrimu. Ya mungkin kamu gak senang karena satu dan lain sifat atau perangainya. Makanya manusia gak bisa pasrah dan percaya kepada dirinya sendiri. Intinya bahwa ketetapan Allah, takdir Allah, pasti ada hikmah dan kebaikan padanya. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, dia pernah menceritakan kejadian, salah satu contoh saja. Orang musafir, penumpang suatu pesawat Saudi Airlines dari Jeddah atau dari Riyadh menuju Jeddah. Dia mau umroh Mekah, harus turun di Jeddah. Al-Muhim karena menunggu pesawat di ruang tunggu mungkin agak lama, ketiduran ini hamba Allah, ngantuk sambil dia tidur. Les, dipanggil-dipanggil, tidur, gak ada yang bangunkan dia, dan dia sendirian. Orang lain gak peduli, sampai semua pada masuk, pesawat sudah terbang. Setelah berapa menit gitu, dia bangun. Tanya, oh sudah terbang pesawat, angus. Ya Allah, dia menyesalnya luar biasa, dan angus, terbakar tiketnya, gak ada gunanya sudah. Harus beli baru. Nyesel dia, ya Allah, kenapa kok tertidur, kenapa kok gak bangun, kenapa ini. Seandainya tadi gak tidur, seandainya ini. Lau. Nyesel luar biasa dia. Ketinggalan pesawat. Wah, tiketnya hangus. Kenapa kok tidur tadi? Seandainya tak buat jalan-jalan atau sabar sebentar ini, gak tertinggal seperti ini. Subhanallah. Gak lama, berapa menit, disiarkan di radio, di televisi, pesawat yang seharusnya dia naik di situ tadi meledak dan terbakar di udara. Allah selamatkan dengan tidurnya. Karena tiket paling berapa, misalnya di sini paling harganya 1 juta rupiah. Nyawanya terselamatkan. Awalnya kamu gak senang. Aku ketinggalan pesawat. Angus sudah, ada apa tadi tidur. Seandainya, seandainya. Allah ingin selamatkan darimu, hikmah. Diselamatkan kamu dengan kamu ngantuk. Dengan kamu tidur. Dengan tidak ada yang bangunkan kamu. Subhanallah. Qadarullah. Wa masya'a fa'al. وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Kehendak Allah diiringi dengan ilmunya yang maha luas, mengetahui segala sesuatu, bahkan yang akan terjadi, seperti apa kejadiannya, bagaimana terjadi, di mana itu terjadi. Hakimah, penuh dengan hikmah. Makanya pasrahkan kepada Allah. Imanlah terhadap takdirnya. Qul qadarullahi wa ma syaa'a fa'al. Fa inna lau taftahu amala syaitan. Karena lau membuka bagimu pintu-pintu syaitan. Apakah berarti dengan ini lau terlarang dan tidak boleh secara mutlak? Tidak boleh kamu katakan kalau dalam bahasa Arab lau fa'altu kada lakana kada. Kalau bahasa Indonesia, seandainya, kalau saja, misalnya saya begini, makna semua. Apa enggak boleh berkata gitu secara mutlak? Jawabannya tidak. Tidak secara mutlak. Lau tergantung pemakaiannya. Di mana dia diucapkan, kapan dia diletakkan, digunakan. Maka hukumnya mengikuti keadaan dan sebab yang berkaitan dengannya. Satu, jika itu digunakan untuk menabrak syariat, maka itu haram hukumnya. Seperti ucapan munafikin, Lau ata'una ma kutilu. Ketika sebagian terbunuh di perang Uhud, kata munafikin, coba kalau saja mereka mentaati kita, gak akan mati mereka, gak akan terbunuh. Padahal itu menabrak syariat, syariat memerintahkan jihad saat itu, perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Digunakan lau di sini untuk membentur dan melanggar syariat Allah untuk meninggalkan jihad, karena munafikin meninggalkan jihad. Izin rumah kami aurat, ini perempuan di rumah enggak ada yang jaga dan lain sebagainya. Pulang selamat enggak terbunuh kan? Maka kata mereka, kalau saja mereka ngikut seperti kita, enggak terbunuh mereka para sahabat. Maka ini haram digunakan untuk melanggar atau menyalahi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan contohnya banyak. Misalnya orang mengeluarkan zakat atau bersedekah, sudah gitu sisa uangnya dijambret atau apa misalnya. Dan orang mengatakan, kalau saja kamu gak keluarkan zakatnya, uang zakatnya itu kan bisa kamu pakai untuk hidupmu, maisyahmu. Boleh. Haram. Karena di situ digunakan untuk membentur syariat. Syariat memerintahkan mengeluarkan zakatnya. If dikatakan kalau tidak kamu keluarkan zakatnya. Yang kedua, digunakan lau, kata seandainya ini untuk menolak atau mengingkari takdir Allah yang telah Allah tentukan. Maka ini juga haram seperti dalam bab yang kita sedang bahas. Termasuk sesuai dengan itu, serupa dengan itu, ketika seperti ucapan munafikin pula, kufar bersama mereka, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu liikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu huzza law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, jangan kalian menjadi seperti orang-orang kafir yang menyampaikan kepada saudara-saudara mereka ketika safar keluar dari negerinya atau dalam peperangan, mereka katakan kalau saja mereka enggak keluar, enggak ikut berperang, menetap di sini bersama kita, mama tua maku tilu, mereka enggak akan mati, enggak akan terbunuh. Menolak takdir. Seakan kalau gak keluar di rumah seperti mereka gak akan mati. Menolak dan mengingkari apa yang telah Allah takdirkan. Terbunuh. Fisabilillah. Kalau saja mereka gak keluar. Kalau saja mereka gak berangkat. Kalau saja mereka gak akan terbunuh. Gak akan mati begitu. Ini membentur takdir Allah. Haram. Yang ketiga, ketika digunakan lau ini untuk makna penyesalan dan kekecewaan terhadap apa yang terjadi, ini juga haram. Segala yang membuka penyesalan, seperti yang Rasul katakan di sini, inna lau taftahu amala syaitan, lau membuka pintu-pintu syaitan, membuat kamu bersuudzon kepada Allah. Kamu beli barang ini dengan anggapan ada manfaatnya, ada keuntungannya, dijual lagi misalnya. Sudah. Kamu beli dengan cara yang halal, yang baik. Ternyata kamu bawa ke pasar atau kamu tawarkan sana sini, gak ada yang mau beli. Gak laku. Bahkan mungkin kamu merugi. Kemudian mengatakan, kalau saja gak tak beli, ada apa anak beli ini? Nyesel, khosar, haram. Karena maknanya adalah penyesalan, kekecewaan terhadap yang telah lalu. Seperti hadis ini, membuka pintu syaitan. Akhirnya kamu bersuudzon kepada Allah. Kenapa kok seperti ini takdirnya? Seakan-akan berkata begitu. Menyesali apa yang telah terjadi, kecewa dengan apa yang dia dapati. Maka ini haram. Yang keempat, digunakan lau untuk membenarkan kemaksiatan, dosa, bahwa itu adalah takdir Allah. Maka ini batil dan tidak boleh. Seperti ucapan mereka musyrikin, lau syaa Allah ma asyrakna, lau syaa ar-Rahman ma abadnahum. Kalau Allah kehendaki, enggak akan musyrik kami. Jadi mereka katakan, kami syirik ini ya sudah ditakdirkan Allah. Membenarkan kemaksiatan mereka dengan takdir. Sudah ditakdirkan begini. Sudah suratannya dari sononya begini. Benar memang itu takdir Allah. Tapi untuk kemudian dia berhujjah dengan takdir itu membenarkan kemaksiatannya, haram. Lau tidak boleh digunakan di situ. Kalau saja Allah kehendaki, kami enggak akan musyrik, dijadikan kami beriman. Ya memang enggak ditentukan hidayah bagi kami. Haram. Lau digunakan di sini. Yang kelima, digunakan lau dalam rangka tamani, berharap, berangan-angan. Kalau saja aku punya itu, kan lau. Seandainya anak begini, akan begini. Belum terjadi, gak ada kekecewaan, gak ada penyesalan. Itu sesuatu yang ke depan. Angan-angan. Apa hukumnya? Para ulama sebutkan tergantung angan-angannya. Kalau itu angan-angan khair, maka bagus, boleh. Lau di situ. Kalau itu angan-angan jelek, ya enggak boleh, haram. Tergantung angan-angannya. Makanya Rasul katakan di antara dua orang. Yang satu berangan-angan, seandainya dia melihat orang kaya, banyak uangnya, bersedekah, iya infak, bantu ini itu, zakat, maka dia berangan-angan, seandainya anak kaya kayak orang itu, seandainya anak punya uang, anak juga berzakat, wakaf, hibah, infak, fisabilillah, pingin seperti orang itu, seandainya punya uang, lau. Bagus tamaninya. Maka Rasul katakan, huma fil ajri sawa. Keduanya dalam pahala sama. Sama-sama dapat pahala. Padahal ini cuma angan-angan doang. Tapi punya niat. Angan-angan, lau, seandainya. Yang satu, angan-angan jelek. Itu uang dia pakai untuk maksiat, dia hambur-hamburkan untuk dosa ini itu. Ini perangan-angan, seandainya anak kaya ke orang itu bisa juga berbuat ini itu yang haram. Rasul katakan, huma fil wizri sawa. Keduanya dalam dosa sama. Padahal dia belum berbuat yang ini, perangan-angan. Menunjukkan penggunaan lau dalam tamanni, dalam angan-angan, sesuatu yang belum terjadi, tergantung angan-angannya. Kalau itu baik maka baik, boleh berandai dan mengatakan lau. Seandainya, kalau itu jelek maka itu tidak boleh dan haram. Yang keenam, digunakan lau dalam pengabaran semata. Dalam pengabaran semata, artinya pengabarannya sekedar pengabaran saja, informasi. Misalnya kamu katakan lau jikta lau zurta la akramtuka. Kalau seandainya kamu datang ke rumahku misalnya, tak hormati kamu, tak jamu, zen. Lau seandainya kamu datang, ini informasi. Kamu hanya menyampaikan berita, kalau datang akan aku muliakan. Misalnya ada temanmu dari Jakarta atau dari mana datang ke Batu sini, tapi nginepnya di Malang sana misalnya. Kamu gak tahu, gak dengar informasi. Setelah seminggu atau sebulan, telepon atau apa, katakan dulu, anak tanggal situ, anak di Malang, gak ketemu sama kamu. Maka kamu katakan, ya Allah, anak gak dengar, gak tahu. Seandainya tahu, tak datangi kamu, tak ziarahi ke tempatmu situ. Kabar. Enggak ada penyesalan di situ. Enggak ada kekecewaan. Dan yang semisal, maka ini boleh. Sebatas pengabaran, tanpa ada nilai kecewaan, penyesalan, seperti tadi, bawa kesedihan, bawa ini, maka boleh. Tergantung untuk apa lau itu digunakan. Maka hukumnya pun sesuai 6 bagian yang tersebutkan tadi. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.